Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan yang mana adalah merupakan kenikmatan yang besar Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin pendengar Indosiar rahimahumullah, Anda berada di acara Untai Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah, merupakan sebuah mutiara yang disusun dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang disusun secara indah oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang tertuang dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah telah hadir di studio Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Samid hafizhahullah ta'ala, yang akan memberikan kepada kita kajian Islam yang penting untuk kita semuanya, terutama terkait dengan bab kesabaran. Baik kaum muslimin, seperti biasa kita bagi menjadi dua sisi. Yang pertama adalah kajian Islam dan yang kedua adalah tanya jawab yang kita akan dengarkan. Dan silakan Anda sampaikan pertanyaan di 0853-1622-2226, 0853-1622-2226. Dan ini merupakan sebuah pertanyaan yang penting untuk kita semuanya, dan semoga apa yang beliau jawab akan memberikan kepada kita solusi dan juga menenangkan hati kita. Baik muslimin rahimakumullah, kita mulai dengan sesi yang pertama, yakni kajian Islam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Samid hafizhahullah ta'ala. Kepada beliau hafizhahullah ta'ala, kami persilakan. Barakallahu fikum. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, dan kita masih pada bab kesabaran. Hadisnya adalah hadis yang ke-53. Wa an Abi Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idha malat ash-shamsu thumma qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa' al-adu was'alu Allah al-afiyah fa idha laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf. Thumma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alayhim. Hadis dari Abu Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW dalam beberapa hari-hari bertemunya beliau dengan musuh, di hari-hari peperangan, beliau menunggu beberapa saat hatta idza malatis syams, menunggu sampai ketika matahari sudah tergelincir ke arah terbenamnya, kemudian beliau berkata di hadapan mereka para sahabatnya, ayuhan nas, wahai manusia, la tatamannaw liqa' al-adu, jangan kalian berangan-angan berkeinginan untuk bertemu musuh. Was'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Fa'idha laqitumuhum fasbiru, tetapi jika kalian bertemu musuh, maka sabarlah. Wa'alamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf, dan ketahuilah bahwa surga di bawah naungan pedang. Pemakala Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda dalam doanya, Allahumma munzil al-kitab, wa mujriya as-sahab, wa hazim al-ahzab, ihzimhu wansurna alaihim. Ya Allah, yang menurunkan al-kitab, yang menjalankan awan-awan, yang mengalahkan pasukan ahzab, ihzimhum, kalahkan mereka, dan tolonglah kami, menangkanlah kami atas mereka. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bukti berikutnya kalau betul-betul Imam An-Nawawi rahimahullah adalah seorang yang alim, faqih, cerdas. Mengapa demikian? Karena namanya sabar itu ternyata bukan hanya sabar dalam artian yang sudah dibahas kemarin, menahan marah, sabar tidak melawan dan seterusnya, tetapi ada makna lain dari sabar dengan dibawakan hadis ini, yaitu sabar untuk tidak mundur dalam peperangan, sabar untuk tidak mengalah dalam peperangan. Kalau peperangan melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, musuh-musuh Islam, ya jelas yang diharapkan adalah dua kebaikan, menang atau syahid. Menang atau syahid. Maka jangan lari, jangan mundur, jangan ngalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang kita tidak berharap bertemu musuh, kita tidak mencari musuh. Kaum muslimin adalah ummah yang rahmah, umat yang penuh kasih sayang, tidak mencari musuh dan tidak berharap bertemu musuh. Dan Nabi melarang dalam hadis ini dengan kalimat la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap untuk bertemu musuh. Tetapi idza laqitumuhum fasbiru. Tetapi kalau sudah berhadapan dengan musuh, maksudnya dalam peperangan, maka sabarlah. Apa makna sabar di sini? Apa makna sabar di sini berbeda dengan sabar-sabar yang dibahas kemarin? Karena memang situasinya berbeda dan kondisinya berbeda. Kalau seseorang itu tentang masalah pribadinya, dicerca, dijatuhkan, di situ dianjurkan untuk sabar. Berharaplah pahala dari Allah SWT. Tetapi kalau agama Allah yang diinjak-injak, kalau agama Allah yang dilecehkan, maka siapa yang bisa memaafkan mereka? Bukan kita. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenci orang-orang yang mencela agama Allah, yang mencela Islam, yang mencerca Allah dan Rasulnya, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Apalagi di sini dalam peperangan. Maka hadis ini dipahami di dalam peperangan. Disebutkan di awal hadisnya bersabda Rasulullah SAW, ketika beliau di dalam perjalanan perang. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam sekian banyak ayatnya, dan itu bukan ekstrim, bukan keras, tetapi wajar. Qatilul ladina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Lihat bijaknya agama Allah. Qatilul ladina yuqatilunau. Perangilah mereka-mereka yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, tetapi jangan melampaui batas. Kalau sudah kalah, selesai. Kalau sudah mati, jangan dimutilasi. Tidak disunahkan, tidak diajarkan untuk memutilasi musuh yang sudah kalah atau musuh yang sudah terbunuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kalimat wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Sehingga ini sangat wajar. Tidak dikatakan ekstrim, tidak dikatakan keras, tidak dikatakan bahwa ini ajaran teroris dan sebagainya. Mengapa? Karena seluruh umat, seluruh manusia, seluruh bangsa, kalau mereka diserangnya pasti melawan. Kalau diserang, pasti melawan. Maka dikatakan qatilu, perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memang kita tidak berharap bertemu musuh. Dan jangan kalian berharap bertemu musuh. Tetapi idza laqitumuhum, tetapi kalau sudah berhadapan dengan musuh, maka jangan mundur. Fasbiru, kata Nabi. Wa idza laqitumuhum fasbiru, kalau kalian bertemu dengan musuh maka sabarlah. Maka makna sabar di dalam perang adalah hendaklah kalian menyerang. Makna sabar dalam perang hendaklah kalian jangan mundur. Allah mengancam mereka-mereka yang mundur dari perang di dalam ayatnya dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka-mereka yang lari dari perang, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam. Kata Allah, dan siapa yang lari dari perang bukan karena strategi, bukan karena berpindah dari satu pasukan ke pasukan lain, tetapi benar-benar lari dari perang, kata Allah, faqad ba'a bighadabin min Allah, dia telah menuju kemurkaan Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya dalam neraka jahannam. Ini ancaman keras sekali, kemurkaan Allah dan neraka jahannam. Maka kalau kalian bertemu musuh, kalau kita bertemu musuh, fasbutu. Fasbutu artinya kokohlah, jangan mundur. Hendaklah kalian tetap siaga, tetap melawan dan menjaga kaum muslimin, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Faedah pertama, an la yatamannal insan liqa'al adu. Faedah pertama, seseorang muslim jangan berharap bertemu musuh. Jangan berharap bertemu musuh, apalagi mencari musuh. Baik. Dan ini barakallahu fikum berbeda dengan mencari syahadah, mencari syahid. Beberapa kaum mukminin sangat suka untuk mendapatkan syahid, ingin mendapatkan syahid. Apakah berarti dia ingin bertemu musuh? Tidak. Hanya berharap kepada Allah dengan doa, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan syahid. Matikanlah aku dalam keadaan syahid. Tapi bukan berarti mencari musuh. Tetapi mencari musuh atau berharap bertemu musuh tidak dianjurkan. Ini yang pertama. Faedah kedua, hendaklah berdoa meminta keselamatan. Jangan doa minta mati, dan sudah dibahas itu pada bab-bab yang lalu. Jangan berharap kebinasaan, peperangan. Berharaplah keselamatan. Jangan berharap perang. Mudah-mudahan tidak terjadi peperangan, mudah-mudahan tidak terjadi pertumpahan darah. Was'alullah al-afiyah, kata Nabi. Mintalah al-afiyah, ini as-salamah. As-salamah la ya'diluha syai. Fala tatamanna al-huruba wal al-muqatalah. Maka jangan ingin perang, jangan ingin pertumpahan darah. Was'alullah al-afiyah, tapi minta keselamatan. Berarti ini justru kritikan buat beberapa teroris yang sudah tertangkap, yang berkata dalam bukunya, aku suka yang berbau darah. Astagfirullah, astagfirullah. Kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah tidak suka dengan sesuatu pertumpahan darah sama sekali. Kata Nabi, jangan berharap perang. Jangan berharap bertemu musuh. Tetapi kalau bertemu musuh, jangan mundur. Berarti apa yang kedua? Berdoa meminta keselamatan. Yang ketiga, استفدنا أيضا من هذا الحديث أن الإنسان إذا لقي العدو فإن الواجب عليه أن يصبر. Faedah ketiga, kalau seseorang muslim sudah bertemu musuh di dalam medan tempur, di dalam peperangan, maka yang wajib untuk sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan pasukan musuh, fasbutu. Di sana dalam hadis dikatakan fasbiru, di dalam ayat dikatakan fasbutu. Berarti makna sabr adalah sabat. Fasbutu maknanya sabat, kokoh, tidak mundur, tabah, berani. Barakallahu fiik. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan hendaklah kalian banyak mengingat Allah, semoga kalian mendapatkan keselamatan. Wa minha, Yang keempat, dari faedah hadis ini adalah, hendaklah seorang amir, penguasa, pemimpin pasukan, hendaklah memiliki kasih sayang pada pasukannya, sehingga tidak mengantarkan atau memerintahkan mereka untuk berperang kecuali di waktu yang tepat, di dalam situasi yang tepat, di dalam strategi yang tepat. Rahmat untuk mereka. Jangan sampai dikirimkan pasukan hanya untuk na'udzubillah min dzalik mencari mati, karena perhitungannya sama sekali tidak bisa seimbang. Maka ini akan mengorbankan mereka sia-sia, dan itu bukan rahmat. Yang kedua, waktunya. Nabi menunggu sampai matahari tergelincir. Di dalam hadis ini dikatakan intadara hatta malatish syamsu. Menunggu sampai matahari tergelincir. Ini sudah lewat terik-teriknya panas matahari. Tentunya ini bukan matahari di Indonesia yang Masya Allah panas-panasnya pun hanya sekian. 30 sekian. 37 saja. 38. Tetapi di sana, apalagi di masa Rasulullah SAW, ketika terik panas matahari di siang hari bisa sampai 50 derajat. Nabi menunggu sampai matahari sudah condong, baru kemudian berangkat. Dan berikan nasihat pada mereka, jangan berharap bertemu musuh. Dan kalau kalian bertemu musuh, sabarlah. Ikhwanuddin a'azzakumullah, berarti yang keempat adalah, hendaklah pemimpin pasukan, pemimpin tentara, memiliki kebijakan-kebijakan yang menunjukkan adanya rahmat pada pasukannya. Yang berikutnya, yan bagi lil insani an yad'a biha ad-du'a au biha ad-du'a. Ini yang kelima. Hendaklah kaum muslimin berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan dalam hadis ini. Doa kemenangan. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Ya Allah, yang menurunkan kitab, yang menjalankan sahab, itu awan, yang telah mengalahkan pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab adalah pasukan sekutu yang pernah mengepung Madinah. Dari pasukan musyrikin Quraisy, ditambah dengan Yahudi Khaybar, ditambah lagi dengan pasukan dari musyrikin di luar Quraisy, mereka semuanya bergabung, bersekutu, untuk menyerang kaum muslimin, mengepung Madinah. Apa yang terjadi? Kalau dilawan, tidak seimbang. Maka usulan dari sahabat yang mulia Salman al-Farisi diterima oleh Rasulullah SAW, membuat khandak, parit, sehingga kaum muslimin terlindungi dengan parit tersebut, dan kalau mereka turun ke parit tersebut, amat mudahnya untuk dilempar dengan panah dan tombak. Ini strategi perang di zaman tersebut, karena biasanya dalam keadaan mereka hanya dengan pedang dan tombak, sehingga siapa yang turun ke bawah, yang turun ke khandak tersebut, maka mereka lebih mudah untuk diserang. Sampai akhirnya Allah hancurkan pasukan tersebut dengan angin dan dingin, menerbangkan kemah-kemah mereka dan periuk-periuk mereka, dan mereka saling bertikai sesama mereka sendiri, dan kemudian mereka bubar dengan izin Allah SWT. Maka Allah Nabi katakan dalam doanya, ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan sahab, yang mengalahkan pasukan Ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kalahkanlah mereka dan menangkanlah kami. Ini faedah kelima, fadilah keutamaan doa tersebut dalam perang. Yang keenam, doa alal a'da'i bil hazimah li'annahum a'da'uk. Yang keenam faedahnya, boleh mendoakan kekalahan kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya, karena mereka bukan hanya musuh pribadimu. Kalau engkau dirampas hartanya, sabarlah. Kalau engkau disakiti badannya, sabarlah. Kalau engkau dilecehkan dengan ucapan yang jelek pribadimu, sabarlah, itu semua akan menjadi pahala. Tetapi kalau melihat agama Allah yang dilecehkan dan injak-injak, maka hendaklah kita bela agama Allah dengan lisan, dengan hujjah wal bayan, dengan keterangan-keterangan, dengan bukti-bukti bahwa agama tidak seperti yang kalian katakan. Ini barakallahu fikum, kalau masalahnya berkait dengan syubhat yang melecehkan agama, maka kita bantah dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti, dengan argumen-argumen yang menunjukkan bahwa agama Islam ini tidak seperti apa yang mereka katakan. Kalau diserang secara fisik, maka kaum muslimin tidak mundur. Fasbutu. Maka boleh berdoa untuk kekalahan musuh. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Allahumma munzil kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab. Ihzimhum. Kalahkan mereka. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Dan juga memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Agar mereka bisa mengenali agama ini dengan benar. Dan kemudian mendapatkan hidayah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.